Mitra bisnis, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS berencana untuk menurunkan nilai simpanan nasabah yang dijamin kembali menjadi 100 juta rupiah per nasabah. Sebelumnya, pada saat krisis finansial global terjadi tahun lalu, pemerintah menaikkan dana yang dijamin menjadi 2 miliar rupiah hingga saat ini. Tapi rencana penerapan kebijakan ini baru akan diberlakukan jika kondisi perekonomian Indonesia sudah mulai normal kembali. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Fokus UKM Indonesia, Sahnan Palipi. Pak Sahnan, bagaimana komentar Anda? Barangkali ada beberapa pendapat nih, karena dulu pada saat stakeholder perbankan menginginkan ada kenaikan dari penjaminan, itu kan disebabkan oleh masyarakat, terutama penabung dan deposan itu mengikuti bank-bank lain di luar negeri. Seperti Pak Rijal tahu itu, di luar negeri pada saat kita menaikkan jadi 2 miliar, mereka itu melakukan kenaikan bukan hanya dibatasin, tapi tanpa batas, unlimited. Jadi kalau mereka sudah melakukan pembatasan unlimited, terus kemudian kita sendiri tidak ngikutin, menurut saya ada kemungkinan besar bank-bank lain di luar negeri akan mendapat keuntungan dari kondisi itu. Dan kemudian bank-bank kita barangkali juga nanti akan mendapat dampak negatif gitu. Kenapa? Karena pesaing-pesaing mereka di luar negeri itu mendapatkan advantage atau keuntungan. Kita di sini justru membuat aturan main yang merugikan. Maksudnya kebijakan itu bisa menyebabkan pelarian dana ke bank asing ya? Iya, karena persaingan kita kan bukan persaingan antar wilayah atau sektoral saja. Sudah bersaing ya sifatnya global gitu ya. Karena investasi itu bisa lari dari satu tempat ke tempat lain, bukan hanya hitungan, katakanlah hitungan hari ya, bisa hitungan detik atau jam, kemudian bisa larinya itu bukan hanya dari satu bank ke bank lain, tapi dari satu bank negara A, kemudian ke satu bank lagi di negara B gitu. Dan Indonesia juga kan belum katakanlah merupakan tempat yang subur atau yang punya nilai advantage tinggi dibandingkan negara lain kalau kita bandingkan dengan peraturan atau regulasi kemudian law enforcement di bidang investasi. Demikian juga di bidang katakanlah deposito atau penabung dari orang-orang tertentu yang datang ke Indonesia. Bahkan orang-orang kita pun sekarang ini dengan adanya kasus Bank Senturi kan merasakan, wah ternyata kita berhubungan dengan bank ini ribet juga gitu. Dan mungkin orang-orang kecil ada beberapa yang sudah berpikir kalau gitu bahkan pinjam saja mereka hati-hati, apalagi nabung gitu. Idealnya, dana nasabah itu dijamin seluruhnya, sebagian saja, atau tidak sama sekali, Pak? Kalau kita mau menjamin, mungkin pada saat kondisi bank itu mengalami, katakanlah, penurunan kepercayaan, itu harus dibantu oleh penjaminan yang full, atau paling tidak penjaminan dinaikkan, supaya masyarakat tetap percaya kepada bank. Karena kalau bank itu tidak dipercaya, proses intermediasinya itu tidak berjalan dengan baik, itu akan mengakibatkan perekonomian yang terus terang saja tidak akan membaik sesuai dengan keinginan pemerintah. Tapi kalau pemerintah berkeinginan untuk membuat aturan main, seperti saya bilang tadi, mungkin LPS ini nanti bertindak sebagai asuransi. Jadi ada beberapa nasabah yang mau dijamin tabungan dan depositonya, tapi harus dia bayar lebih dibandingkan ada nasabah yang tidak perlu dijamin, dia nggak bayar fee. Jadi tidak diwajibkan seperti sekarang ini, seluruh penabung dan deposan itu wajib membayar fee. Kalau itu seperti layaknya asuransi, ya silakan kalau Anda mau dijamin, bayar fee-nya. Terus kemudian kalau lebih besar jaminannya atau lebih besar jumlahnya, silakan fee-nya juga lebih besar. Kan lebih adil begitu loh, Bung. Jadi nasabah juga boleh memilih. Demikian Sahnan Palipi dan saya, Rizal Andika.